ada 8 Dzulhijjah, kalau langsung khatamin ada 9 Dzulhijjah. Jadi hari satu malam khatam kita. Tenang aja. Ini dikubur di sakit di mobilo kata. Tapi ya lebih terang. Ini tadi. Ilahal warasahil ala kulli man qara. Asoni fahaddil ulama ta'assaro wasri lahu kulla syukunin wa jadahu bi afiyatin kubro wa ahsin lahu naqiro wa jadid lahu fi kulli halin fi kulli hilin karamatan wa fadlan wa anishru idha ma ta'assaro wa habiya waliyal khairi unsan wa rohatan warisun halalan wa si'an wa muyassaro. Jadi bahari bahatau ini atau ini ulun mafailun ulun mafailun ulun mafailun ulun mafailun atau ini istilahnya ini mengkali apa siiran ya butuh ngerti apa namanya rumus siiran mana ini tersebut ini ilahal warasahil ala kulli man qara tasuni fahaddadil ulama ta'asara wahai Tuhan manusia mudahkanlah bagi setiap orang yang membaca karangan-karangan Nabi Makbulur bin Al-Hadad segala sesuatu yang sulit. Wa aslih lahu kulla syu'unin wa jadlahu, perbaikilah baginya setiap urusan dan berbuatlah dermawan kepadanya di afiyatin wa ahsin lahu khairan. Wa jadid lahu fi kulli hinin karamatan, perbaruilah baginya dalam setiap waktu keramat anugerah wa anisru idaman ataro, dan bangkitkan dia ketika dia terpleset. Kata ya, orang itu kalau terpleset biasanya sulit bangkit, ya tak? Biasanya. Kala kata wahabiyah waliyal khairi unsan warohatan. Nah, inilah ini di apa namanya bed yang dibaca sebelum membaca karangannya Al-Habib Abdullah bin Al-Hadad. Alhamdulillahilladzi yaqdihu idza syaa'a fi qulubi mawa'idul iradah. Alhamdulillah utawi segala puji ikhlas tetap kagungan Allah. Alladzi rupane ta yaqdihu kan meletakkan sapa alladzi. Yaqdihu kan meletakkan sapa alladzi idza syaa'a tinggal menalikan karab si dengan alaji meletakkan fi qulubil muridina ing dalam piro-piro atine piro-piro murid. Murid niku wong ingkang menghendaki usul kepada Allah Ta'ala, itu istilah murid ya. Jadi murid ini untuk santri, santri tasawuf istilah murid. Betul, dalam kalimat lain disebut salik. Salik, salik orang yang menempuh jalan menuju Allah. Meletakkan lawat al-irodat ing lawat al-irodat ing panasi irodat, panasi kehendak. Kehendak yang membuncah itu sangat panas sehingga bisa membakar hati seseorang, menggerakkan hati tersebut. Yang hati terbakar bisa menggerakkan seluruh anggota tubuh untuk melakukan apa yang diinginkan oleh hati. Ayus ajurum mongko ngobah-ngobahkan sinan Allah ing al-muridin. Ayus ajurum mongko ngobah-ngobahkan sinan Allah ing muridin ila suku kisabil sa'adah marang ngambah. Ngambah ini menempuh ila suku kisabil sa'adah marang menempuh dalam bejo keselamatan. Alladih yan iman alladih ya kang utawi sabil sa'adah iku al iman, iman wal ibadah dan ibadah. Makin dulu terangkan hubungan iman ibadah. Wa mahmu kulli rasmi lan menghapus setiap rasem tulisan labet bekas. Wa mahmu kulli rasmi lan menghapus setiap tulisan setiap bekas wa adat dan kebiasaan. Kala wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin sayyidin ahli siyadah kan tadi kustini siadah-siadah itu pemimpin. Wala alihi wa syukri asadah ikan tadi pemimpin-pemimpin Al-Qadhati wa'ala Al-Qadhati ikan tadi pemimpin-pemimpin. Jadi, ya tadi sama sama lihat dari sini. Saya akan membahas tentang masalah suluk. Di sini disebut ila suluk bisa berisik. Jadi Allah yang memberikan di dalam hati seseorang itu kehendak, kehendak yang kuat untuk menempuh jalan keselamatan dunia. Apa selamat dunia akhirat itu? Iman dan ibadah. Ini iman dan ibadah ini dua, kayak dua mata uang yang tidak bisa dipisah. Kalau satunya terhapus, satunya tidak bisa manfaat. Maka ini neteng kitab hadis, salah hadis Sibril disebut lagi. Antara rukun iman, rukun Islam itu saling berkaitan. Iman tanpa ibadah niki tidak bisa apa namanya sempurna. Imanun najisun. Apalagi ibadah dengan tanpa iman, ibadah itu batilatin. Boten-boten faedah. Boten iman. Kau sakit ngetes ini. Iman tanpa ibadah berarti iman ini tidak dibuktikan. Berarti iman harus yang najisun. Wong sing gak ada iman kaya mana itu disebut fasik. Fasik. Lah nek ana wong ibadah tapi mboten iman, niki ibadah batil. Karena tidak mempunyai dasar yang digunakan untuk kelayakan daripada ibadah tersebut. Maka nek ahli surga niku pasti nek teng Quran pasti alladzina amanu wa amilus shalihat. Pasti mboten saged dipisah. Nek amal mesti aminus solihat. Orang iman tok mboten aminus solihat, mboten pasti kabeh. Jenengan teliti mulai awal sampai akhir, pasti ngoten. Nek amal pasti aminus solihat. Mergane napa? Iman tok tanpa amal soleh niki iman sing najis. Ya, yang terpenting selanjutnya niki sisi tasawufnya. Wa ma hukmul rasmin wa adat. Nah, ini yang sulit. Menghapus setiap adat dan rasam. Rasam itu apa istilahnya, formalitas, kebiasaan, itu dihapus semua. Kita tidak mengakui itu. Kalau orang masih mengambil formalitas, kebiasaan, mengambil yang namanya keresmian, itu nanti tidak akan bisa apa jenengi ibadahi imani ikhlas kepada Allah Ta'ala. Itu yang buat tersakit mahbubun irosmin wa'adhan. Iso iman, iso ibadah, tapi iman ibadah itu tersakit ikhlas kepada Allah. Ini yang buat tersakit menghapus kuni irosmin. Dan ini sulit untuk yang namanya latihan ikan terus menerus dan untuk dulu ikan memang benar-benar sangat ikhlas pun baru sampai ini benar-benar sesuai mas. Amal bar. Maka tegal maka teman-teman ketika senang Allah Taala bahwa halil dari Allah iku astagfirul qailina iku lebih benar ya piro-piro wongkan jauh. Iku asdaqul qaili iku luwih bener piro-piro wong kadal. Allah jauh ngeten. Sama lihat man kana yuridu al-ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman yurid. Liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yasla madmuma madhuma. Wa man arada al-akhirata wasa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum. Man utawi sapane wong karena iku lamun ana sapa man iku yuridu ngarepno sapa man al-ajilata ing dunya al-ajilata ing dunya piye ya ajal mongko nyepetaken sapa ingsun lagu marang man fiha ing dalem ajilah ing dalem dunya iki ma ing perkara nasya'u kang ngarepno sapa ingsun iki kang besoko diman marang wong nuridu kang ngarepno sapa ingsun tapi tumaja Allah nuli ndadekno sapa ingsun la marang man jahannam ing jahannam yaslaha halim rebu sapa man ing jahannam yaslaha halim rebu sapa man ing jahannam madhuman haliti baitu dicelang madhuman haliti baitu madhuran dhuti ino madhuran turki waman putai sapa ni wong iku arada ini buat yang menerang ke dua-dua ini ada dua-dua ini menerang jadi kalau terangkan sini Waman utai sapani wong iku arata lan ngarep akan sapa man al akhirat ing akhirat. Kalau nek ngaji gak katamu gak enak. Jadi kudu katam. Wong iso ora sedulur ngendangkan 17 15 14 ngene kudu katam. Kala waman utai sapani wong arata iku lan ngarep sapa man al akhirat ing akhirat. Wasa'alan amal sapa man. Iya to. Orang ngarep tok kudu amal. Wasa'alan amal sapa man lan ngarep akhirat. Saya hak lawan amal di akhir. Tapi orang sahati amal di Allah. Wah, hal yang iman. Ini yang saya katakan. Amal baru iman. Mu'minun iku wong sing iman. Mu'minun iku wong kang iman. Fa'ula ika mongko temon gunung-gunuman. Karena iku ono opo sa'yuhum. Opo usahan iman. Amal iman. Iku masyukurun. Iku disyukurin. Apa sayuhum amaliman usahaniman iku masyukuran iku disyukuri. Saya lihat sekilas kita bisa memahami dalam nek wong kepingin dunia tiga ini kalau kita ajar nadau fiha manasyah iman duit. Tapi ya apa yang dikandangi Allah kan? Jadi wong sih kepingin dunia itu pasti tiga ini kalau kita. Tapi ingat nanti di akhirat disiapkan roh jahanam para Allah Ta'ala. Nek panjangnya keinginan di dunia itu bisa menghalangi dia untuk beriman. Keinginan yang kuat kepada dunia ini, kepada dunia itu menghalangi seseorang untuk iman kepada Allah. Karena hatinya dipenuhi oleh iradah dunia, sehingga keimanan tidak bisa masuk. Podo karo sampai yang mempunyai wadah yang sudah penuh sekali, maka wadah itu tidak akan bisa dipenuhi, dimasuki sesuatu yang lain. Hati juga demikian. Ketika hati itu dipenuhi cinta kepada dunia, maka hati itu tidak akan bisa dimasuki. Ini pun saya terkumpul antara kubur dunia dan kubur akhirat. Ini kita terus mau mencari dengan dia orang mungkin. Sejauh mana sampai cinta dunia maka apa semakin pendek cinta sampai yang kepada nabi akhirat. Ini pun. Kala wasalah saya rawwah minun faulaika karena saya juga masyhur. Tapi nak kirim amal akhirat. Syaratnya amal akhirat tadi. Amal akhirat ikhlas lillahi ta'ala terus mati-mati didasari oleh keimanan, maka itulah amal yang akan disyukuri kelak di akhirat. Wal ajilatu utai ajilah yang dunia iku dunia. Wal ajilatu utai ajilah yang dunia iku dunia. Kala fa'idakan mongkoing dalam nalikani ono sapa al-murid wong kang ngarepno laha marang dunya fadlan kelawan apa maneh apalagi marang fadlan fadlan kelawan apa maneh apalagi anisani sange wong sing berusaha beramal litola pihak krono golek dunya ya iki khabare dadi faedah kan khabare kan masyruku iku utawi nggon dalile murid iku ilang nari, iku marang neroko ma'allawmi sertani mencela wassoguri lan keinaan ma'allawmi sertani mencela wassoguri lan keinaan sogor, nek sogor iku hina tapi nek sigor jamai sogir fama ajdar ro'akil bifirat anha fama durka wa utawi opo sungguh pengeran kan fama durka wa utawi opo. Ya, apa jenenge sebab tak ajuk ni maaf Allah, karo afilbi. Fama duka utai opo, aje daro ikun dati no antas opoman. Al akila tinguangkan gue akal. Bili roti kelawan minggu itu berpaling anda saking dunyo. Bili roti kelawan minggu anda saking dunyo wali tirosilan joko. Wal ikhtirasi lan joko minha saking dunya. Saman angen-angen ayat Quran itu. Wong sing ngarepno akhirat, ngarepno nopun dunya, itu saja sama Allah Ta'ala dimasukkan ke neraka, diino dimasukkan ke neraka. Apa maneh wong sing golehi itu kepingin dong. Terus ini berarti kepingin dong mau. Kepingin dong itu dadi no dadi masuk neraka. Apalagi kok sampai berusaha untuk menggapai dunia. Kepingin sing kaya apa sing dadi wong iku mlebu neraka ya kaya tadi kepingin sing sampai menghalangi dia beriman dan amal. Ngoten, kedah ngoten, makane nek kepingin tok ana wong kepengin maksiat kok bisa ngono lho. Nggih mboten. Nek mboten dilampahi nggih. Kecuali ini azam. Azam itu keinginan yang benar-benar kuat. Azam itu keinginan kuat. Cara ana nang ngarep dilakoni itu bisa. Itu namanya azam. Jadi ada azam, ada ham istilahnya. Jadi nek Nabi Yusuf walaqad hamma bihi wa hamma bihi Hamzah. Nabi Yusuf juga ingin kepada Zulaikha. Ini ham. Ham semacam itu mboten dosa. Yo namanya ham ya maksud dosa itu jenis kata hati ya. Barulah istilahnya azam, keinginan kuat itu yang dosa. Nabi Yusuf mboten dosa. Mereka ini istilah ini namanya apa? Ham. Ham itu sesuatu yang terusik dalam hati tapi mboten iya. Karena itu biasanya memang watak seseorang dunia. Kala fama ajdarul akil min iraqan hawal ikhtiras minha wal akhiratu hiyal jannah wal akhiratu utai akhirat hiyal jannah iku surga wal akhiratu utai akhirat hiyal jannah iku surga akhirat iku surga. Orang cukup kepingin akhirat kok pengen roh orang berusaha orang cukup wala yakfi lan orang cukupi fi husulil fawzi ing dalam menghasilkan bejo. Fi husulil fawzi ing dalam menghasilkan bejo. Bejo ini memperoleh pihak lawan jannah. Apa al-iradatu apa keinginan faqat mongko bloko. Apa al-iradatu keinginan faqat mongko bloko. Apa al-iradatu keinginan faqat mongko bloko berhia. Tetapi utai iradah ikum al-iman serta iman wal amal lan amal masyari ikan soleh al musyari ilaih kan ti isyara ya apa ilaih marang amal soleh lan iman al musyari ilaih kan ti isyara ya apa ilaih marang al asalih noten ini tapi bener paham ya jenengan berarti nang al apa ilaih marang al isini al iman karo amal soleh kenapa kok balik nang al makanya al ini isim mausul. Kala hudun dikaulihi di isyari dikaulihi kelawan rea Allah Ta'ala rupani dawa sa'ala sa'ya hawa huwa mu'minun. Nah akhirat, apa yang dimaksud akhirat itu surga. Tidak cukup kepingin surga, mek pingin roh tanpa ada usaha dan iman. Dan ini di isyarat oleh dawa Allah Ta'ala wa sa'ala sa'ya hawa huwa mu'minun. Kalau sampai pikir, kenapa di sisi dunia Allah Ta'ala mengetahui waman arad dan ajilat dan ajar nalar fiha mana syahri manuri. Padahal kita mereka mengatakan kuasa Allah saya nek tang masalah apa jenengi dunia. Tapi nek tang masalah akhirat, kenapa Allah Ta'ala kok jauh kuasa Allah saya bahwa mukmin. Allah ini kepingin banget ngedono kawula ini saking sehingga ojo sampai saat cukup dok iroda mis ojo paham ya? Iroda wae ojo apa mana sampai ngelakon itu rahasia nih apa ini ibarat di Quran sing kaya mana rahasia nih kaya mana Allah Ta'ala buat kuasa Allah hae lil ajila tapi nek wae masalah akhirat kudu ono sa'alah saya karena Allah Ta'ala bener-bener kepingin kawulane Allah itu bener-bener ngamal untuk akhirat gak mek kepengin tok lho nek kepengin tok kabeh yo akeh paham nih ini ini rahasia tapi dalam Quran itu ada ibarat yang mempunyai rahasia kata kalimat di Quran itu runtutannya itu punya rahasia makna banyak sekali dan ini kalau sampai gali nanti bisa ya. Sebenarnya kan kita nanti akan masuk dalam tafsir hermeneutika ya kalau kita demikian nanti ngelot-ngelot nanti ya. Tapi itu kan menjadi apa namanya pro dan kontra apakah bisa nanti hermeneutika digunakan untuk menafsirkan Al-Quran. Memang ada sedikit-sedikit ada. Cuma itu bukan penafsiran yang semestinya begitu. Untuk menggali hasanah ilmu bisa. Cuma untuk menentukan hal-hal tertentu tidak diperbolehkan. Karena Bama ajdarul akil bil ikratana. Berarti ya, itu rahasia kalimat yang ada dalam Quran. Jadi yang kepingin akhirat apal Quran kepingin ini atau terus ya kan dia apa? Karena terus kan tidak boleh bawa itu Quran itu akhirat. Jadi apa? Nek dunia, seseorang sudah kepingin dunia lah. Berarti ini yang kepingin itu. Iku wis disetelah itu kalau Allah Ta'ala. Apa mana sampai melakukan ini kepingin boleh? apalagi nek wong sing Quran karo Allah Taala niku sampun ditanggung. Jadi wong sing sibuk Quran sampai gak sempat jaluk nang Allah Taala niku pun ampun sampai bingung kan. Pasti ditanggung rezeki karo Allah Taala. Oke. Wonten hadis iki kula kepengin nulis jane masalah tapi sing ana waktu. Jadi wong nek belum sibuk Quran tok wis lah. Jadi apa tirakate wong ahli Quran deres ora usah diane. Wonten niku nek ana wong takon niku kan. Ya terus di poso dia monggo tapi sing paling ati si mulai karo kala wasakil masykur huwa al-amal maqbul al-mustajib usahi sebuah alamat kawatana wasakil utawi sakil al-masykur kan disyukuri usaha yang disyukuri huwa al-amal itu amal al-maqbul kan diterima al-mustajib kan ngehaki sapa sahibu wong kan duweni amal. Jadi sohib dari fa'il mustajib, kenapa isim fa'il tidak ada fa'il? Al-madha'in dipuji, wasana alam yo terisi dipuji, watawabalan ganjaran Allah di makan agung. Allah bila yang bodi kang orang entek opo tawabal lazim. Allah bila yang bodi kang orang entek opo tawabal lazim, mulai nalar orang rusak opo tawabal lazim. Bismillah. Orang rusak emau bifadillah kelawan anugerah Allah warahmatihi lan rahmati Allah. Sa'yul masykur. Sama lihat tadi ayatnya lagi. Wa sa'ala hasaya. Sama harus bisa garis bawahi dawuh wa sa'ala hasaya. Niki misahaken amal pas. Amal sing diterima niku faulai ka kana sa'yul masykur, kalau memang sa'ala hasaya. Jadi usahane krono akhirat. Duduk krono sakliyane Allah. Duduk krono sakliyane akhirat. Itu baru ikhlas baru diri Muhammad. Dan ini ayat menunjukkan ikhlas wasa'alaha sakliyane laha krono akhirat. Berarti yang jenengan amal krono akhirat itu amalnya dikatakan ikhlas walaupun amalnya duduk lillahi ta'ala. Kaya apa contohnya amal duduk krono Allah tapi krono akhirat? Misalnya kepingin sekolah di neraka. Itu juga dikatakan ikhlas. Ini kan surga neraka kan boleh. Mencari orang-orang tasawuf, boleh ni pun boleh. Sakliani Allah itu enggak pantas untuk dituju. Bukan Allah Rasulullah, Allah yang mana dituju. Sekarang kita tahu enggak benar. Amal ibadah kok kerana Rasulullah di orang gelap. Apa mana sebab buka biar jadi lancar. Buat berbelas ragil. Cuma itu sudah dikatakan sebagai Allah ikhlas. Mereka ini orang jauh kuasa Allah. Yang penting untuk kepentingan akhirat, walaupun bukan lillahi ta'ala. Galawat tawabul alim, nah itulah yang mendapatkan pahala yang sangat besar. Karena nek pahala diterima, ini gue buat nonton istilahnya pahala kecil. Nek duso dibendoni orang nafsin jenengi duso kecil. Jadi kalau duso kecil contohnya, contoh duso kecil, nek cara sebagian orang ngerasani duso kecil, ngerasani, ngerti ngerasani kan gitu. Itu cara sebagian ulama dosa kecil. Ada yang mengatakan dosa besar. Itu kalau pas waktu itu Allah Ta'ala murka, itu tidak bisa dikatakan dosa kecil. Murka ini pasti disiksa. Tapi kalau dosa besar, nah kok saat itu Allah Ta'ala tidak murka, ini tidak besar. Murka ini tidak murka kalau Allah. Itu loh tiga yang ada. Nah amal, amal kecil diterima orang, amal istilahnya amal cilik. Contoh amal cilik, kalau saya lah di sini ada kotoran sama singkirkan itu amal kecil, tapi ini kalau diterima oleh Allah Taala pahalanya sangat besar. Sama ngerti Imam Ghazali masuk surga itu sering saya ceritakan karena beliau itu membiarkan lalat meminum tinta beliau, mau nulis gak jadi karena lalat menghisap tinta, dibiarkan dia masuk surga karena itu. Ini amal apa? Gak dibandingkan dengan karyanya yang fenomenal di Khairulmuddin ya toh? Nah itu aneh. Imam Syibawi masuk surga karena mengatakan akrobul ma'arif Allah. Lari ma'rifat ma'rifatnya isi ma'rifat adalah Allah. Itu yang menyebabkan Imam Syibawi masuk surga. Yang sebanding dengan karangan Imam Syibawi dan yang namanya Alkitab. Gila. Nah ini belum. Jadi buatan semua kita yang masuk surga karena Allah ini kita gak tahu. Seperti kepingin masuk surga. Seperti gak aman. Walayah Nabi Fadillah warahmati walkhosiru utai wongkang rugi mingkul diwajihin saking segala sisi, saking setiap penjuru, ya. Minggu liwajin saking sekabehane wajah dari segala sisi. minal muridina saking biro-biro wong kang ngarepno niki apa jenenge bayane saking al-khasid lidunya ngarepno lidunya marang dunya alladika ya tahaqqaqu kan dadi nyoto fi haqqihi ing dalam haqqi khasid ya tahaqqaqu kan dadi nyoto fi haqqihi ing dalam haqqi khasid apa al-wa'idu ancaman apa al-wa'idu ancaman al-madhkur kang ditutur apa al-wa'idu ancaman al-madhkur kang ditutur fil ayat ing dalam ayat sapa wong sing rugi sing sampai diancam masuk neraka sing ngasno dunya niku huwa ladhi huwa waladhi huwa yuridu kang harapno sapa alladhi ad-dunya ing dunya yuridu kang ngarepno sapa alladhi ad-dunya ing dunya iradatan kelawan irada yansa kang lali sapa alladhi fi jami'a ing dalam sisi irada lambungi irada lali ha irada ing akhirat fala yu'minu mongko ora iman sapa alladhi biha kelawan akhirat au yu'minu utawa iman sapa alladhi wala ya'malu lan ora amal sapa alladhi wala ya'malu lan ora amal sapa alladhi laha krono akhirat fal awwalu mongko te kang pertama yaiku sing la yu'minu biha kafir iku wong kang kafir qalidun terwongkan langgeng finari ing dalam roko wasani utekan kaping kidu yuk minu biha walayak marulaha iku fasikun moga fasik mausumun kan kita ngeri kita dari fasikun iku moga fasik mausumun kan kita ngeri atau iku kita ngeri kan dari kepada kedua bilhosari kelawan kerugian bilhosari kelawan kerugian ya. Itu yang saya katakan. Jadi orang yang menginginkan akhirat sampai dia dikatakan masuk neraka, okay, apa namanya? Orang yang menginginkan dunia sampai dikatakan dia masuk neraka, itu kalau memang irodahnya menghalangi dia untuk iman kepada Allah, atau iman tapi boten turun neraka. Kalau kita lihat sejarah, mulai zaman Nabi siapa namanya Adam sampai zaman kita Nabi dan sampai zaman kita itu orang tidak mau beriman. Satu krono dunia. Dunia ini pokok sakliyane Allah itu disebut dunia. Tidak ada hubungan dengan akhirat itu disebut dunia. Wong boten turun iman kebanyakan krono dunia. Kafir-kafir Quraisy niku boten turun iman krono dunia. Orang Yahudi Madinah yang padahal ngerti Kanjeng Nabi itu adalah benar-benar Nabi, itu boten turun beriman krono dunia. Karena mereka takut ya, upeti-upeti yang disetor kepada rahib-rahib Yahudi itu nanti mengalir kepada Kanjeng Nabi. Krono berarti krono dunia. Takut nanti anak buahnya itu iman kepada Kanjeng Nabi yang asalnya itu ngasih upetinya kepada rahib sekarang kepada Kanjeng Nabi. Nah itu mereka takut. Karena itu mereka tidak mau beriman. Karena kalau mereka beriman nanti semuanya Yahudi-Yahudi yang awam itu juga ikut beriman. Nah ini yang menyebabkan mereka betul beriman karena mereka mencintai dunia, mimpi iman. Kalau fal awal kafir itu kafir yang betul iman. Nah, menurut pasik, pasik yang boleh ditolong kali Allah Taala masuk neraka. Yang boleh ditolong mungkin pasik di kuwong sing tau hati luwih siki daripada maksiatnya. Itu pasik. Ya, pasik kata siapa ni? Misalnya am dosa gede terus, boleh nanti melampaui yang namanya apa ketaatan itu pasik. Pasik itu terus-terusan melakukan dosa cilik boleh mulut tobat. Utawa satu kali melakukan itu seperti itu yukat obat ini dikatakan pasif. Nek wong pasif ini bahaya nih buat mesah nikah ke anak nih. Ini bahaya. Jadi dia punya anak putri dinikahkan sama dia gak sah. Karena dia hukumnya orang yang pasif. Ini pendapat yang kuat. Buat yang ingin wong pasif menikahkan anaknya. Karena kalau dia saja pasif ya. Kalau dia pasif berarti dia tidak bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Dia tidak bisa pasif. Takut nanti dia kalau menikahkan anaknya ternyata orientasinya bukan krono akhirat tapi krono dunia. Kasihan anaknya. Ini karena pada wong ini padahal ayo orang pati cocok. Kan kasihan juga. Ternyata yang lainnya juga tidak begitu baik agamanya. Kan kasihan. Tapi menurut sebagian ulama sah wong fasik itu menikahkan anak putrinya. Karena apa? Karena orang tua itu pasti punya afifah, punya perasaan, ya. Yang dengan perasaannya itu dan mungkin orang tua walaupun sah goblok-goblok, walaupun sah dusun-dusun itu mendatik, no anak ini kecil apa dan kira-kira. Ya, dari situ orang ulama mengatakan boleh-boleh saja wong fasik itu menikahkan anaknya. Dan untuk akhir zaman ini kayaknya kaul ini yang cocok. Mereka nih akhir zaman ini sopo sih wong sing mati fasik itu. Kita itu bentino ngelakoni maksiat ya. Fasik terus. Ya, buka aurat gak ditutupi ya fasik terus umpama. Ada orang tua punya anak dibiarkan dan disuruh apa menutup aurat ya fasik terus. Ya Allah, kan betul. Wong tua kan wajib to perintah anak. Itu ikut ditutupi aurate. Nek duwe bojo ya ibu bojone diomongi kalau nutupi aurat itu kok dibiarkan berarti dia dosa terus. Kata tobat berarti dihukumi fasik loh itu. Kalau kita ngatakan biasa nanti iya. Kala mata di fasikun mausumun di lepasa. Gak skripsi kapal ya, akal pusak. Hukum orang fasik. Kita tanya lagi dari satu skripsi bodil saja. Semua yang skripsi skripsi ramai ramai. Allah lagi tuas dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Innamal a'malu angin mesti yang dari biro-biro amal itu binniyati kelawan biro-biro niat. Wa innamal likulli imrin lan angin mesti ini iku kadwi saben-saben wong. Wa innamal likulli imrin lan angin mesti ini iku kadwi saben-saben wong ma utai perkor. Nawa kang niat sapa imrin ing ma. Faman mongko utai siapa nih wong? Karena ikulamun on, apa hijrah tuh hijrah iman? Iku ilallahi marang Allah, warasuli ilan utusani Allah. Fa hijrah tuh mongko utawi hijrah iman? Iku ilallahi marang Allah, warasuli ilan utusani Allah. Faman utai siapa nih wong? Karena ikulamun ono apa hijrah itu hijrah iman iku ila dunia marang dunia. Dunia marang dunia. Dunia bukan pakai tak, bukan pakai al, tapi nakiro. Ini rahasia secara apa jenis malah. Ini ono rahasia yang Allah Ta'ala buka ila dunia yusibuha kan memperoleh sopo man ing dunia kau imro'atin untuk wadon orang nyempurna awil awil imro'ati awil imro'ati utawa wadun yang kifuha kang nikahi yang kifuha kang nikahi sopo manting imro'ah fahijratuhu moko utawi hijrah iman iku ilama marang perkor hajaro kang hijrah sopo manting imarang man engkau keterangan saya kalau tak nerang keterangan dulu. Yang pentingnya ngaji ini kan harus lebih dari apa yang ada di dalam kitab. Jadi kita berusaha ngaji di wajah Dewi BS. Maha maksudnya gitu. Maka ini kalau naik ngaji kalian berumuran itu kita pulau naik ngaji kosan. Ini itu penuh kitab. Penuh, kalau kali kita naik kata naik ngaji kosan, ini ngajinya bukan kosan. Tapi kilapan, berhijan ini kan rai. Daripada ada murid, tiga ngaji satu hari, satu malam, atau delapan ngaji ini tanggal 9 khatam, ini kalau catat ngaji ini tanggal 8 khatam ini kalau tinggal ini khatam tanggal 9 sore Dzulhijjah, oh udah tahun ini bukan tahun depan ini tanggal 8, tanggal 9 khatam catatannya banyak kalau tidak ngaji kilatan nah, ngaji kilatan harus poslan jadi ngaji ini kilatan ya 5 kilo ya tadi. Ni kode-kode itu. Nek wa innama likulli imrin mana. Setelah itu sama sama kanjeng Nabi diperinci. Makanya fa ini jenis fa tafsir istilahnya. Makanya hukumnya harus diketahui dari dahulu wa innama likulli imrin mana. Setelah itu dicontohkan sama kanjeng Nabi. Nek setiap orang itu memperoleh apa yang dia inginkan. Nek kepingin Allah kalau Rasulullah yang itu Allah kalau Rasulullah nek kepingin dunia yo itu niki kabar baik juga kabar buruk. Kabar baiknya begini, nek jenengan kepingin akhirat, kepingin surga, insya Allah kepingin surga. Kabar buruknya, nek jenengan itu kepingin maksiat, ya ini bahaya. Aku nek diterus-terus lagi inginan nek iso-iso dari pamangkalat hijrah itu dilakukan ya Yusufah Abu Muradin yang kedua hijrah itu ilama hajaroh kamu nanti jadi nek uang kepingin dunia nek sama kami suki suki ya orang nek jenengan kepingin tuju sing wah ya wah tenanan pokok sing boleh tenan paham maksud saya begini. Dan nanti jadi kayak Nabi nih, wakil nama liku diberikan mana wah. Setiap orang itu memperoleh apa yang dia niati. Kalau niatnya dia itu akhirat, dia itu akhirat. Kalau niatnya itu dunia, ya itu dunia. Enggak tahu apa rasanya lagi. Sama lihat itu, kalau orang tiap hari cari dunia, itu berarti niatnya goreng dunia, ya itu dunia. Kalau santri goreng Quran, goreng hadis, ya itu hadis, ya itu Quran, ya itu dunia. Tapi jangan sama khawatir, nek wong goreng akhirat, itu dunia. Punya tema. Nah, rahasia yang begini, fahijrotuhu ila mahajaru ilaih. Mungkin jadi tidak begitu bahagia. Jauh yang pertama, fahijrotuhu ila Allah wa Rasul. Yang nomor dua, fahijrotuhu ila mahajaru ilaih. Barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Rasul, kepada Allah dan Rasulnya. Tapi yang nomor dua, barang siapa yang hijrah untuk dunia atau perempuan yang ingin dinikahi, maka hijrahnya kepada sesuatu yang dia hijrah untuknya. Tidak menyebutkan bahwa hijrah itu ilah dunia atau peradaan yang kehidupan. Apa ini rahasianya? Rahasianya nek dunia niku proporsi ino sehingga gak pantas untuk disebut nomane untuk jadi tujuan utama wong urip di buatan pantas. Maka ini kan Nabi dawe fa hijrah itu ilah mahajarnya. Ini termasuk akhlakikan Nabi menyebutkan sesuatu yang gak pantas disebutkan itu secara kiranya tidak mudah, tidak buka-buka model yang kita nanti. Nah, ini rahasia nomor 2. Nomor 3, hadis ini kenapa kanjeng Nabi menyebutkan awim ro'atin yang kiruha? Karena satu, memang hadis ini berkaitan dengan seorang yang hijrah ke Madinah krono ingin menikahi seorang perempuan. Ceritanya ngono. Jadi dia hijrah kepingin hijrah karena kasihnya sudah hijrah. Ngono. Jenenge Ummi Qais. Karena itulah dia disebut jenenge Muhajir Ummi Qais. Wong sing hijrah karena Ummi Qais. Nah, untuk merespon keadaan yang semacam ini Kanjeng Nabi dawuh fa hijratu ila mahajir. Maka disebutkan kalimat imro'ah secara khusus. Nomor kali selain secara asbabul wurudnya demikian, hadis ini menerangkan bahwa mar'atun niku minat dunia. Ya padha orang julun yang minat dunia. Ono maksudnya. Jadi mar'atun minat dunia, orang julun yang minat dunia. Wa khairul mar'ah, wa khairul dunia al-mar'atus, wa khairul rajul ar-rajulus. Kalau ini, jadi itulah. Kapin dunia ini, kapin dunia. Awi muratin yang itu apa yang jual itu nama aja baik. Ayo, ini yang saya katakan. Saya makanya ini kabar baik juga kabar buruk. Saya katakan, kepingin wafai sama dia itu nih. Itu, nek kepingin ada tenang. Teng kitab namanya Goyatul Qura. Goyatul Qura. Itu disebutkan cerita ya. Orang, seorang yang apa namanya biasa-biasa saja bisa sampai apa namanya menikahi menteri raja. Karena apa ya? Karena keinginan yang begitu kuat itu tadi. Namun ada di dengan kitab Goya Tukuro. Dari kitab Tola Akhbar. Dan ini sekarang mu'alif apa namanya mulai menjelaskan secara terperinci isi hadis tersebut. Akhbar wa kabaratan sinten kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anahu ing setuni kelakuan ikulah amalah para amal iku maujud ila aniyatin kejobo sakinia. Ila aniyatin kejobo sakinia. Gak ono amal sing sah kecuali diniati. Sehingga nek ono amal gak ono niati niku nggih mboten wonten pahalane. nek ono amal gak ono niati, misalnya amal maksiat piye ora ono dosane. Gak ono niati. Niat itu tujuan. Misalnya maksiat sing gak ono niati terus pun dimitu. Misalnya sampean berjalan. Gak sengaja apa namanya menginjak kaki temannya, sakit kaki temannya. Ya tambah. Iku dosa, boten dosa. Cuma nek kakinya niku sampai kesleyo jenengan kudu nambah. Boten dosa tapi kudu nambah. Wala, padha karene sampean jatuh. Jatuh dari atas loteng. Sampean yang jatuh menimpa anak kecil mati. Dosa sampean. Boten. Cuma sampean nggih boten kena kisos, cuma wajib bayar. Nah, ini sampean yang menyebabkan dia mati. Tapi gak dosa, boten dosa. Niku namine hukum mati. Jadi ada hukum takriti, ada hukum mati. Kalau wa anna insana lan sedhi manungso. Wa anna insana lan sedhi manungso iku bihasabima. Tetap kelawan milang-milang perkara, anak ngat aja-aja ibu. Bihasabima kelawan milang-milang perkara nawakan niat sop insan. Nawakan niat sop insan iku yuhabu diganjar sop insan. Wa yujza lan dibalas sop insan. Kalau wa yujza lan dibalas sop insan. In khairan ay in kana khairan fa jazaohu khairun. In kana khairan fa khairun. Ini ada pembuangan banyak sekali. Ay in kana mana wa khairan fa jazaohu khairun. In khairan namun ono apa iku jenenge mana wa iku khairan iku bagus. Fa khairun mau te balasane iku bagus. Wa in syarran lan namun ono apa mana wa iku syarran ono ay wa in kana syarran fa syarrun ay fa jazaohu syarrun. Mengkutai balasani mana wa iku syarun Allah. Wa in syarun fa syarun. Jadi manusia apa ciri niati dikiri paham. Nek niati api di api, nek niati elek di elek. Walaupun amal itu api, nek di niati elek dan ini. Contoh ini. Contoh sekarang kita belajar, kita ngaji, kita hafalan Quran, tujuannya satu, biar dihormati oleh masyarakat. Ini tujuan sing syarun, maka balasannya juga syarun, balasannya juga buruk, ya. Karena itu masalah dunia, orang usah dunia, ya. Dan ini perkara api diniati elek dan ini, ya. Ono wong sholat, api jenis sholat, tapi niatnya biar menarik perhatian seseorang, ini kira elek. Ini jenenge riya, musyarun. Jadi walaupun amal itu api, nek niat elek jadi ya. Amal elek di niat api, orang yang sedang api. Loh niki, gak enake ngono kuwi. Makane kaidahe al-maqasid la tubarrirul wasail. Di al-maqasid la tubarrirul wasail. Iku kaidah. Tujuan baik tidak bisa dadekno wasilah buruk itu dadi apik. Contoh ini, walaupun ini tidak bisa mutlak, tidak bisa mutlak di apa namanya kita jadikan kita yahunya mboten saged. Ya. Diumumno mboten saged. Istilah dijadikan hukum semuanya mboten saged. Contoh al-maqasid la tubarrirul wasail. Contohnya ya. Kowe apa-apa kalau belum pijat zino, wah, dia ini mau anu loh, kok pingin banget, kalau itu kalau suruh nih, loh, orang kenal, kemudian aku pingin, maka aku lokasi, loh, ya kan ini buatan pingin, walaupun tujuannya api, yang nanau wong dia, paham loh, yang nanau wong dia ini kan tujuan saya loh, afdhalul a'mal itu halus, paling utama-utama ini amal itu ngelebokno kebahagiaan di hati seseorang. Itu paling api-api aman. Cuma kalau wasilahnya buruk, itu ya haram. Paham loh itu. Jadi sampai wajahis malam yukol ya, sampai ke cerdas kafe kias no diwi. In khairun fa khairun wa in syarun fa syarun. Faman hasunat niyatu hasuna amalu la mahala. Faman mongko utai sabaniwo hasunat ikulam bagus. Faman mongko te sapani wong hasunat iku lamun bagus apa niat tu niat iman. Hasuna mongko bagus apa amalu amal iman. La mahala tahali mesti. La mahala tahali mesti. Kalau waman utai siapa nih wong khobusat iku lamun or. Apa niyatuhu niyat iman? Khobusat iku lamun or. Apa niyatuhu niyat iman? Ya khobusat mongko Allah. Apa amaluhu amal iman? Lama halata hali mesti. Lama halata hali mesti. Wa ingkana senajan ono apa amal fisurati ing dalam bentuk fisurati ing dalam bentuk ikut tayiban iku bagus. Kalau ikut tayiban iku bagus. Ini kesimpulan. Nek amniyati api amali api. Nek jadi niyati elek amali juga elek. Walaupun bentuk amali ini kenapa? Sahih amali iku bagus. Kalau dikoyok wong tentu ini yang malukan amal sopa Allah di asroli hati yang biru-biru amal soleh. Yang malukan amal sopa Allah di asroli hati yang biru-biru amal soleh. Tasunnu'an krono gawi-gawi. Gawi-gawi. Tasunnu'an krono gawi-gawi lil makhlukina marang biru-biru makhluk. Kala lil makhlukina marang biru-biru makhluk. Itu jenisnya amal krono ria, krono makhluk. Walaupun amali kita yati tapi krono niyati elit hadusnya kala wa akhbaro lan ngabarno sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam anaman ing seduhuni wong anaman ing seduhuni wong amilakan amal sopoman lillahi krono ala wafkil mutaba'ati wafki maksudnya aja wifki ala wafkil mutaba'ati ingat terse nyocoki anut mengikuti mengikuti li rasulillah marang rasulillah sallallahu alaihi wasallam karena iku ono bapari anna karena iku ono opo sababu bukan jarani man iku anabuhi ingat terse Allah. Wa kana lan ono apa mung kala buhu apa kembali lima iso isi makan sakit iso masdar sakit apa mung kala buhu apa kembali lima iku ira ila ridwanillah marang ridwani Allah iku ila ridwanillah marang ridwani Allah wa jannati lan surga ni Allah fi jiwarillah ing dalem langgani Allah wa khairatihi lan pilihani Allah fi jiwarillah ing dalem langgani Allah. Menanggani itu tetangga ya. Wahidrati hilang pilihani Allah. Wahidrati hilang pilihani Allah. Kalau jadi amal sing saya yang benar-benar sesuai dengan syariat diniat yang ikuti Kanjeng Nabi, itulah yang benar-benar nanti bermanfaat dan akhirat. Nek amal mboten wonten kesamaan dengan syariat, maka amal itu mboten saged diterima. Walaupun dia amal moyo-moyo tapi tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh syariat, amal ini kemudian ini. Makanya amal harus dilandasi oleh ilmu. Ilmu tanpa amal itu begitu. Boleh ditampil kata Allah. Ala wafqil mutaba'ah. Jauh ala wafqil mutaba'ah menunjukkan amal itu kudu diniati mengikuti kajian. Intul untuk ikhwan Allah abad dan ikhwan kon ngikuti aku. Kalau jadi mutaba'atul rasul, aja sampai diniati itu. Amal-amal berubah nek diniati mutaba'atul rasul dan ini untuk ganjaran. Nek cara para ulama, nggih, cara ulama niku tiduri Kanjeng Nabi, makane Kanjeng Nabi niku tidak ada unsur syariatnya. Model tidur, model makan apapun niku yang itu tidak ada unsur syariatnya yang merupakan apa tabiat seorang manusia. Itu mboten-mboten unsur apa nama syariat. Cuma kalau itu diikuti dengan landasan kita mengikuti Kanjeng Nabi, maka itu mempunyai nilai pahala. Walaupun itu model duduk Kanjeng Nabi, walaupun Kanjeng Nabi apa namanya berhenti di suatu tempat dengan tanpa ada tujuan, lalu sampai apa namanya juga berhenti di tempat itu dengan tujuan mengikuti Kanjeng Nabi, itu juga dapat pahala. Walaupun sebenarnya itu tidak ada syariat. Iku cara ulama usul ini. Makanya fikrul rasul itu dibagi ono sing fihi syari'ah fihi tasrek, ono sing laisa fihi tasrek. Sing laisa fihi tasrek di situ berarti tidak ada unsur ibadahnya. Kalau tidak ada unsur ibadahnya berarti mboten-mboten unsur pahala nih. Kecuali jenengan ngikuti niku tujuan ngikuti Kanjeng Nabi, niku tetap hukum sunnah. Kala kana tawaku Allah wa kana muqaddaru ila ridwanillah wa jannati fi jiwarillah wa annaman lan sakune wa qasada kana joso paman qasada kana joso paman ghairallahi ing saliyane Allah ghairallahi ing saliyane Allah wa amila lan amal sakoman di ghairillah karena saliyane Allah karena mongko ono apa sawah buku ganjaran iku ono iku iku karena iku ono isimi ando karena iku ono apa sawah buku ganjaran iman wajazahu hulan yo barisan iman iku indama ing dalam sandingi wong tasona akan gawi-gawi sokoman masih ngajeng iman kosoda tasona akan gawi-gawi sokoman man kosoda lahu kronoman man tasona ah waro lan pamer sokoman man kosoda lagu marah man tasona kalau miman nyata ni wong wah ini man man telu ni bukan sami kape ya miman nyata ni wong ini jelas no man singguri man tasona miman nyata ni wong layong diku kang orang miliki sokoman lagu marah man kosoda lahu marang man kosoda wala ni nafsi hilang ora marang awa diwini man man sing layam iku ora iso miliki doron ing bahaya wala naf'an lan ora kemanfaatan wala mautan lan ora mati wala hayatan lan ora urip wala nusyuron lan ora bangkit saking kuburan wala nusyuron lan ora bangkit saking kuburan wala nusyuron lan ora bangkit saking jenenge kuburan bangkit saking kematian. Ini termasuk apa yang ada dalam hadis Kanjeng Nabi wa innama likulli imrin ma nawa. Kala dadine ana wong bertujuane sak liyane Allah, maka yo amale mboten mati hakikat. Contoh lagi nih. Pernikahan niku nek ditujukan tidak ngikuti sunai Kanjeng Nabi mboten wonten pahala. Rugi, rugi sarugi rugi. Makane kok nek jenengan ningal roh apa ini ade nikah iki mesti nawaina kita niat nikah iki seperti niatnya ulama-ulama yang soleh-soleh. Kata iki cukup pun jenengan nanti niat nikah. Ya tengok ngoten iki. Jadi nek sampean roh pengin roh niat nikah, delok kitab niat ya. Kitab niat, kitab khusus niat menerangno masalah niat, niat tinggi, niat tinggi disebutkan kali itu kali ini habis kita terus lebih saya terang itu yang memang utawa dalam kitab nominatnya Zaitunatul Ilqoh di akal ini ada yang itu disebutkan beberapa apa namanya niat niat nikah sampai satu halaman sehalaman itu niku niatin apa nikah kalau perlu kita kawan coba niatin nikah di butuh kopi niatin akad di butuh disini saking kepingin ini niat nikah jadi niat sing sae. Jadi di sae ini nikah di akad di waktu di sini. Masyaallah. No ya. Baik kan siapa amal ya. Tapi daripada enggak apa mendingan di waktu. Niat di sing sae cocok mikir aneh-aneh. Ala wa khosso hal hijrotan khususnya pas waktu akad iku keliling Kanjeng Nabi, ojo keliling salian Kanjeng Nabi. Ben anake dadi wong tenanan. Ini ijazah nih dia. Ijazah saking guru-guru saking Bahmanin Zubair. Kalau guru-guru angsal ijazah niku ketika guru-guru menikah jadi guru-guru wah ke Asep wah sakit di amal no jadi mereka ini menikah jadi nek pas niku Bahmanin niku guru-guru ini harus sedang kan gitu Bahmanin niku Bahmanin Zubair niku guru-guru ini harus sedang terus yang saya datang malam buat luangkan sih beneran malam kan, wabis. Kita ngerti kalau buru-buru paling cepat sampai ke saya. Nah, jenengan itu putra ini kok alim-alim ini bu rahasia ini. Ingin dulu, cum nyelot cum ya kalau boleh, cum ikut neng pas akad aku dia itu iling kanjena, iling terus. Nah, tapi ini buru-buru wah kasih. Dan senian-senian dengan sanjan habis kawin baru diomong. Ini ku pulau catat zaman dia waktu pulau nikah. Lama apa lama lu waktu pulau nikah tak iling-iling tenang. Iling, kau sapa cenderung? bikin anaknya jadi tenang. Itu termasuk usaha ya, supaya kita punya anak yang alim, alimah, soleh, alimah, soleh. Usahanya butuh mulai awal. Wahoso lan mengkhususkan sinten ini menjadi kanjeng Nabi al-hijrotan ing hijroh. Al-hijrotan ing hijroh alaihi salatu wassalam min baini sa'iril amali saking sekirini biro-biro amal tambihan krono ngilingno alal kuli ingatasi sekabiani diilingno bilwakti kelawan sebagian alal kuli ingatasi sekabiani bilwakti kelawan sebagian li'anna minal maklum krono setuhuni iku setengah saking perkara kang maklum perkara sing diketahui inda ulil afhami mungguhi piro-piro wong kang duweni piro-piro pemahaman mungguhi piro-piro wong kang duweni piro-piro pemahaman kala annal ikhbaro isimi anna annal ikhbaro setuhuni ngabarno iku laisa ikhbar ngabarno ala khobar iku laisa orang apa ikhbar iku khosun iku khusus bil hijro dikelawan hijro walhuwa tetapi ikhbar iku amun iku umum fi jami'i syara'i Islam ing dalam sekabiani biro-biro syariat Islam. Ya itu bermakna dawuhi Kanjeng Nabi itu kan khusus nerangno masalah hijrah kan. Hijrah sing lillahi ta'ala karo hijrah sing krono kepentingan dunia. Berarti apakah nek amal-amal lingkungi berarti hukumnya beda dari hijrah? Jawabannya itu amal sa'liyani hijrah niku padha karo hijrah. Sehingga nek amal sa'liyani hijrah nek niati krana Allah ya krana Allah, nek niati krana dunya berarti cuma itu. Ya mboten itu pahala akhirat bahkan itu dosa. Niku. Ini termasuk tambihun al-kulli bil wa'd. Ngelingno terhadap keseluruhan cuma dengan menyebutkan sebagian saja. Kaya santri yang sama kiyainya itu didukan. Didukane sing sitok to niku. Iku bukan berarti sama tehale kapok munafan pun iku juga didukani sampean kabeh sebenarnya. Cuma kadang mboten secara umum disebutane. Wes tunggal itu tok sing ditunjuk. Tapi sebenarnya itu tujuannya untuk ngelingno kabeh. Iku apa tujuannya kadang ngeten. Kadang santri itu jiwanya enggak sama. Tabiatnya enggak sama. Kadang santri ono sing disukune ini iku tetap sayang sama guru. Ono santri disenengi iki dhewe mure-mure nesu kadel ngaji. Tapi niku ono. Lah nek santri model koyo ngene iki ojo disenengi, ojo ditunjuk. Ojo ditunjuk nek suka nesuan, ojo disenengi langsung. Sing disenengi kok ono. Kata niku PDE iki lho. Jadi koyo ngene lho kudu. Iku nek cek perasaan. Itu salah satu metode pendidikan yang harus apa namanya diketahui oleh guru. Itu juga salah satu taktik korupian guru pulau di kita masukin. Nek kepingin gebuk santri ini, buatin sebuah santri sing salah di gebuk. Sing setunggal pun ini sebuah, sing hanya semua. Ini tuh sing jadi sasar. Gebuk itu mana? Luas, luas, luas. Juga harus itu, gak ada sebuah. Santri Liani ngerti guru pulau. Ya saya kenal ini gak cocok untuk dipukul. Satu misalnya dia mengurus misalnya. Ini gak dipukul, mesung kok. Gak gelap kau gak aneh. Makanya gak digepuk sama guru saya ini ya, apa namanya yang pengurus ini. Tapi jelasnya dia akan merasa malu sendiri kan. Jadi aku yang butuh dipukul ya. Tapi kenapa kok itu saja yang dipukul? Itu salah satu ya. Supaya apa? Pokok, ya apa supaya santri itu gelem ngaji ngoten lho. Niku guru kula model. Jadi ngoten, diambil hatinya santri itu tapi dengan secara tidak diketahui. Kalau saya kata terima kasih banyak. Kalau kita itu amun fi jami'i syar'i Islam. Niku ya tambihan ala kulil bil waqti ya itu istilahnya ya. Makane al-ibrah nggih al-ibrah niku dengan keumuman. Bukan dikhususi lafzi. Al-ibrah dikhusus bi umumi lafzi, la dikhususi lafzi. Oke, lafadznya menunjukkan umum, keterangannya ya wis umum, tidak harus secara khusus. Kalau sampai ingin mengambil dalil secara khusus, niku berarti sampean padha karo menghajar hadis iki. Membatasi keumuman cakupan hadis iki. Iku ana wong kepengin golek dalil tahlil secara khusus, ojo. Ndi dalil tak apa dalil dalil nek dalil tahlil nek tahlil iku oleh ya ora ono. Sampai boleh mulai hadis Bukhari sampai hadis cili-cili orang-orang man halala riyaw misafi ini kana lahu ajru kada wa kada orang-orang. Dan tidak seluruhnya perkara yang terjadi di dunia ini kudu didalili secara khusus. Ya, kalau gak kudu nih, kalau orang ingin hadis secara khusus, dia itu pikirannya sempit. Orang yang bodoh kan ngerti keumumannya hadis ini dan paham ya, cuma aku aja dong. Ya sama boleh hadis secara khusus. Yo piye katanya? Mosok Kanjeng Nabi disuruh menghadisi setiap kejadian sing ono nang dunya itu secara terperinci. Mboten saged. Wong umure Kanjeng Nabi niku 63. Waktu untuk menyampaikan syariat cuma berapa mulai 40 sampai 23 tahun. Masa cukup digunakan untuk mengakomodir seluruh kejadian mulai zaman Nabi Muhammad sampai zaman Nabi Muhammad nanti zaman akhir. Maksud kata disebut no, kue ojo misalnya milih presiden ini, maksud kata ngonten. Ya, aku iya, ya orang mari nanti, apa namanya, Kanjeng Nabi ora rasa itu sehat. Gala wakbal wa'amun bijam yisarli Islam. Dan ini seluruh sangat kadang tergelinti dengan sebagian orang yang mengatakan ini dalil, dalil tahlil, ini orang dalil tahlil. Saya ingin tahu ini dalil secara khas, boleh wonten. Ini dalil secara am, monggo bagi lah, boleh nolstakan. Cuma aku menurut apa yang mengucap sobat Yusuf ilah merawa sobat saya ayuhan murid iling-iling murid ayuhan murid iling-iling murid atau lingkungan, lubrik wal mutawajjihu lan wong kang menghadap Allah ar-rahibu ar-rahibu kang seneng anaka ing sedhuwene sira iku hina sa'altani ing dalem mongsone njaluk sapa sira ing ingsun an abu'atha ing yento ngirimake sapa ingsun an abu'atha ing yento ngirimake sapa ingsun ilaika marang sira bisaikin kelawan sesuatu minal alami kang saking kalam almansubi kang ki nisbatno ilayya marang ingsun iku lam yahdurni iku ora hadir ing ingsun minhu saking kalam apa ma perkara iku lam yahdurni ora hadir ing ingsun minhu saking kalam apa ma perkara arahu kang ningali sapa ingsun ing ma aroh bukan ningali sapa ingsun ing ma tak tingali munasiban hale nyocoki munasiban hale nyocoki lima barang perkara anta kang utawi sira iku bisa pilihi tetep ing dalem dalane ma iku bisa pilihi tetep ing dalem dalane ma ngeten. Jadi kitab ini ditulis karena permintaan seseorang murid Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Cuma ketika si santri itu meminta kepada Habib Abdullah untuk membuat satu kitab, membuat satu karangan, waktu itu beliau tidak memiliki ide, tidak memiliki ide yang cocok, yang sesuai dengan keadaan si santri. Karena kita itu nuturi seseorang harus sesuai dengan keadaan orang tersebut. Harus. Karena itu katanya Habib Abdullah, pada saat ente minta kepada saya untuk mengirimkan kalam ucapan-ucapan, saya tidak menemukan kalam yang cocok dengan keadaan kamu. Itu makanya lima anda bisa. Karena itu saya ingin tulis dulu. Jadi menurut wong itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jangan sampai kan kocokno wong. Jadi istilahnya kontekstual ya. Kontekstual. Nah, Kanjeng Nabi pernah Kanjeng Nabi dengan kesehatan seseorang. Kanjeng Nabi, kalau ini kosong Kanjeng Nabi, bolehkah saya mencium istri saya? Ya boleh. Kita ketemu nih. Kanjeng Nabi saya puasa, bolehlah saya mencium istri saya? Loh, kok betul saat lagi Nabi? Yang awal boleh, sekarang kok gak boleh? Yang awal itu harus tumpuk. Ya orang mencium kayak kalau belanjur kemana-mana. Yang kedua, ini masih muda, jadi bahaya nanti. Kalau apa namanya, bayang aku ingat-ingat. Nah, ini kajian Nabi ya? Jadi hukum fikih sangat berkaitan dengan kondisi seorang masing. Ya Allah, ya cepatnya kereng-kereng. Kadang uang itu kerang dalam satu waktu, kadang satu waktu tidak kerang. Kerang yang berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri, ya, yang berkaitan dengan kepentingan orang. Contoh, kemarin ada beberapa masjid yang saya ikut, ya. Ada beberapa masjid, satu desa masjidnya semua. Jadi setiap masjid itu sudah dijadikan Jumat. Tinggal satu masjid yang ini juga kepingin dia Jumatan Dewi. Iya itu pun. Mengatakan dipertimbangkan dengan pertimbangan secara ilmiah. Sebenarnya boleh mengadakan Jumatan sendiri walaupun secara fikih syar'i ya tak ada Jumat beneran sampai saat besok Jumatan ini berisi tau. Kalau yang kecuali kalau menghajar misalnya masih timbul temuan, nggak tahu baru boleh. Lalu setelah diselidiki, itu ternyata ini jelas masih muat itu. Masjidnya nggak muat, walaupun sebenarnya masjid itu. Perkara yang jadi apa nama, yang jadi pertimbangan muat tidaknya, itu pokok orang yang sah melakukan jumatan. Perempuan, anak kecil kan sah kabeh loh, walaupun mereka nggak masuk nggak jumatan, tapi kalau seandainya mereka masuk, pasti masjidnya tidak ada yang muat. Itu sebenarnya masjid yang satu boleh untuk dijadikan. Tapi salah satu toko yang ada di sini itu ngeyel lah, di opo sekiranya tidak oleh rombong Jumatan. Ya udah sekarang itu sekarang pun ya. Tapi jelasnya nanti lama-lama pasti di Jumatan. Tidak bisa kita itu apa namanya ngobrol keinginan masyarakat guys. Masyarakat ini kalau enggak diolahi kadang itu tetap baik jalan. Ini loh no. Masyarakat saya rapatnya aku cerita perhatian kalau handphone singgulnya itu ya, bapak ini rapatnya di kubis aja. Nah, kalau ada kejadian, jadi ini hasil konsumasi saya. Kalau untuk masyarakat kubis moro-moro nanti ini Jumatan, kita hukum Islam, kan aneh. Kalau belum Jumatan, ijat di hukum Islam, kok nekat di dalam Jumatan, berarti di hukum Islam. Wah, aneh. Secara pula, dia sudah ngerti di Jumatan, dia di hukum Islam. Aneh-aneh, kita kan paham, saya begini ya. Jadi ngerti itu lah, ada kepentingan, walau ada kepentingan khusus. Saya tahu sehingga dan beliau lebih senior, makanya saya nggak ngeyel. Dia pun ngeyel, tapi kalau memang masih ada perselisihan. Jadi aku pun dihubungkan, sahih ono sih berpendapat biasa, dihubungi sahih ono berpendapat sehing. Saat masyarakat ketika dihubungi sehingga ngelanggar di video, untung mereka belum sholat. Nah, itu lho, waktu mau jadi, pokok mereka belum sholat, semua. Sehingga kalau misalnya mereka ngeyel, ya mau pada Jumatan ini masih dikali, ya untuk ya mau gue Jumatan, ngikut itu dibuat kalau pas tapi gue bayar buka oleh semoga tersebut. Itu jorong dulu, jadi pokok masyarakat itu orang awam kasih hukum yang mudah, jangan hukum yang berat, kecuali untuk membentengi masyarakat. Ya santri ya hukum dikasih yang berat-berat, pembuatan gampang terkait. Cara terpencil dari yang berat itu menuju ringan, sip gurung buso, paham? Nah, masyarakat ini yang berat-berat, mereka malah melayu. Satu kan untuk masyarakat. Masyarakat sendiri itu butuh berat tenanan. Nek cara terpleset itu orang patek melakoni. Kalau waktu terakhir ulang teman-teman ningali sopo ingsun aku bayina ini yang tau nulis sopo ingsun. Nulis sopo ingsun fusulan ing biro-biro pasal wajizatan kang ringkas tastawilu kang mencakup mengandung opo fusul tastawilu kang mencakup opo fusul ala sayin ing atasi suwici-wici sesuatu min adabil irodati kang saking piro-piro etikane iroda. Etikane iroda. Min adabil irodati kang saking piro-piro etikane iroda. Iroda karep was usul marang pemerintah. Ini usul kemana? Makanya murid itu jarang murid, mereka ini jadi untuk pengen. Pengen apa wajib tetap jarang murid. Di ibaratin kelawan ibarat salisatin kang gampang. Diibaratin kelawan ibarat salisatin kang gampang. Sebenarnya makna salis itu geser. Geser itu orang yang tidak bisa nahan kencing. Gampang kan kencingnya? Nah, makanya salis mana ini nopo? Gampang. Jadi aja sama darah salisatin kang geser. Ibarat geser ini tinggi. Salisatin kang geng. Kang apa jenenge? Makanya kalau dulu dulu si budu nih, kalau orang yang kelas yang jenenge salis, tak takut nih. Lu ini sih jenenge sok batu, baik kiai. Wah, keliru jenenge budu, makanya kalau kang besar. Ya Allah, lama kelama gue ada ibu kan? Salis satu kan, tapi itu jenenge kan. Sampai saya kita saya ingin kalau salis, jenenge salis pakai sepuluh dia pakai sepuluh, tuh pakai tali. Ya, ya salis kan nomor telu, maklum. Ya salis ini berarti wong kang bisnis. Zaman dulu ya si goblok itu. Jadi wong masih muda, semangat, duduk. Ini biasanya dulu kerja-kerja sih enggak enggak. Itu keliru gitu. Kalau itu sampai-sampai dulu itu, ini kok sih. Saya masih muda, baru tahu. Mana ini semangat ini ibadah, baru tahu ya. Semangat sih di kalau tahu ini cuma satu. Sampai kulon itu gak gelap. Jamaah dari bapak kulon. Kulon dan kulon saya ingin mikir goblok banget. Ya Allah mesti. Kadang sampai kadang ngilu kulon bikin nangis dari bapak kulon. Ini saya masa gak gelap. Tapi yang mana jamaah dari bapak kulon kalau bayar itu gak salah dia. Goblok banget. Misalnya itu gak baru ini. Tapi suatu dia nanya. Tapi sebetulnya kan tinggal. Tinggal tuh. Jadi biasanya anak masih muda, tahu sendiri, semangat, jadi baik. Mudah mengikuti aliran kelas. Ini mudah ini baik. Budu biasanya, kalau misalnya mengikuti aliran kelas itu biasanya budu. Budu-budu. Dan mudah. Dia apa? Dia semangat, budu. Mudah ya dimasuki aliran kelas. Di ibaratin melawan ibarat salis satin kagam. Allah ngerti Allah as'ali yun sobaing sun. Ayat fani yang ia dapat manfaat senin awal ini sun. Ayat kalan di biasiro. Masa diron ikhwani lan sekali ini biro-biro saudara. Kalau paring manfaat bima kelawan berkorok yuri dulu kan paring senin Allah ingma alaya ingat asing sun. Alaya ingat asing sun minda dika saking mengkuno-mengkuno. Minda dika saking mengkuno-mengkuno ada bil iroda. Mindalika saking mengkuno-mengkuno ada bil iroda. Wa yusiluhu lan makno sinan awal ingma ilayah marang ingsun Mima saking perkoro gunalika kang tetep ing dalam kono-kono panggonan. Fahuwa mukote omong iku hasbi iku dat kang nyukupi ingsun. Wa nikma lan iku sak bagus-bagusin sama al-wakilu wong kang dipasrai utawi khobare nikmat dipucal wajib dipucal al-mahsus bin madhi dipucal wajib wa nikmalan ibusa bagus-bagus ya sama al-wakilu sama wong kang dipasrai utawi fasulun ayhada fasulun iklam meruasa muslim anna awala tariq ing setuhuni kawintani tariq dalam tariq pokwai. Tapi yang dimaksud memiliki dalam menuju Allah Ta'ala iku ba'idun. Iku ba'id. Ba'id itu istilahnya perkorosing, gumregah, pendorong, motivator ya. Motif kawiyun kamu. Yubedafu kan diletakkan kamu iku jenengi ba'id fiqal bil abdi yang dalam artine kawulo Yusfajuhu kang menggerakkan opo-opo wakih ing al-abdi yuzaijuhu kang menggerakkan nopo baik ing al abdi wa yuqta liyuhu lan ngobahati. Sebenarnya maknanya kolak itu maknanya gelisah. Maknanya kolak itu gelisah sebenarnya. Tapi yang dimaksud adalah menggerakkan. Wa yuqliku lan ngobahati nopo baik ing al abdi, menggelisahkan, mengobahkan, menggerakkan. Wa yahuthuhu lan mendorong nopo baik ing al abdi ala ibadi ing atas menghadap Allah ing atas Allah wa dari akhirat lan pemakmuran. Wa lan iradi lan mendorong ing atas terpaling an dunia saking dunia. Wa amalan saking perkara al khalqu kang utawi makhluk iku masyhuluna disibukkan kabeh bihi kelawan iku masyhurin disibukkan kabeh bihi kelawan ma sibuk kelawan ma isine ma min imarotia amarotia min amarotia nyatane meramaikan dunyo, meramaikan dunyo, bangun dunyo, wajam ihalan ngumpulno dunyo, watamatu ilan seneng-seneng, watamatu ilan seneng-seneng bisyahawatiha kelawan piro-piro syahwat dunyo, bisa hawatiha kelawan biro-biro syahwat dunia, wal ikhtirori lan tertipu, wal ikhtirori lan tertipu bisa ho rifiha kelawan biro-biro perhiasan dunia. Awal torik, awal orang menuju Allah, awal orang kepingin ngapal Al-Quran, awal orang kepingin mondok, kepingin boleh adalah pendorong yang diletakkan dalam hati seorang hamba. Ingat istilahnya yudha, diletakkan. Siapa sih letak no? Allah Ta'ala. Misal no, lek wong sing kepingin usul dengan Allah Ta'ala, orang yang kepingin dekat pada Allah Ta'ala, orang sing kepingin hafal Quran, orang sing kepingin ngaji, wong sing kepingin alim, niku wong sing dipilih. Tembunge yudhafu, diletakkan. Lek diletakkan itu berarti fa'ilnya dikeluar, fa'ilnya merdani wis makhluk, yaitu sinten Allah. Jadi ini murni fadlun minallah. Ada orang dia itu tidak mau cawe-cawe dunia, kepingin ini, kepingin akhirat, no? Kepingin apalan, no? Deres, no? Ini pilihannya Allah. Ini yang sahih, kan? Yuk kita berpikir, pendorong yang begitu kuat ada apa namanya di dalam hatinya itu, ada sesuatu yang menyemangati. Apa istilahnya bahasa sekarang? Penyemangat. Selain ya, itu belum nyata yang penting itu lah ya. Kalau belum sepi kan macam-macam. Jadi ada penyemangat yang menggerakkan dalam hatinya sehingga dia gelisah dengan kehidupannya. Wahyu beliku, gelisah dengan kondisinya saat ini. Dia ingin berubah dari kondisi saat itu sehingga dia terdorong untuk menghadap kepada Allah. Dia gelisah dengan kondisi yang dia alami. Misalnya dia mati maksiat atau kondisinya sekarang tidak sesuai dengan aturan syariat, dia bisa, sehingga dia ingin perubahan, ingin menghadap kepada Allah Ta'ala, ingin berpaling dari kesibukan-kesibukan dunia. Ini merupakan orang yang menjadi pilihan Allah. Dan ini biasanya ya, biasanya hati pilihan ini sifatnya bukan permanen. Ini bahaya. Tidak permanen. Kadang satu waktu kita kepingin terus, iya dong. Kadung lepas, kadung bolong nanti, kadung bolong tulis, kalau ngulang perang. Nek pas wonten koyok ngeten ini, pas wonten bahit atas koyok ngeten ini, niku harus segera jenengan ambil segera. Karena ini kesempatan yang begitu bagus. Segera diambil. Ketika segera diambil, dilaksanakan, penting untuk dijaga, penting untuk dilestarikan, penting untuk ditumbuhkan supaya menjadi lebih besar. Bagaimana cara untuk menumbuhkan, bagaimana cara menjaga, bagaimana cara untuk melestarikan, nanti insya Allah akan dibahas besok nanti. Insya Allah. Alhamdulillah.